ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita mau Alhamdulillah hari ini kita baru dapat kiriman hadiah dari seorang sahabat. Ada di Om Minong. Hadiahnya apa, Om? Hadiahnya gede. Isinya apa? Perahu. Perahu ya? Perahu karet ya? Nanti kita buka. Dan insya Allah perahu ini akan kita pakai buat main bareng dengan teman-teman di Palu untuk event charity hari Senin 4 Februari 2019. Kita buka dulu. Terus ini fins-nya, ini pompanya, ini apa? Ini kayak casing-nya, bag-nya ya. Nah ini kayak ikat di lutut, apa namanya? Leg drop ya. Leg drop-nya. Alhamdulillah. Lucu ya. Yeay. Kayaknya mesti nambah satu lagi. Juga kalau hair buat sahabat yang udah kasih hadiah ini, dan insya Allah bermanfaat buat menghibur teman-teman di Palu yang habis kena musibah, dan juga akan dipakai buat dakwah main, dakwah itu. Jadi kalau hair, thank you. Nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada kursi, nggak ada lemari. Hisapnya gampang. Sawak Allah ya. Masya Allah. Pintar pura pistol ya. Sema sanga, sanga sema. Bungke namanya. Anak sokuya. Sembak. Hah? Sepuluh seitu. Sepuluh seitu, 11 anaknya. Wah. Cucu sokuya, kakumpu. Ini ada. Dia punya cucu nggak bisa dihitung lagi berapa. Ini namanya ilmu hikmah, bukan ilmu syariat. Jadi kalau pakai teori syariat nggak akan ngerti. Nggak akun juga nggak ngerti. Karena kalau yang di atas ini dia aples, yang di bawah itu agak naik. Pas gempa itu dia naik. Jadi ada, jadi di atas di ujung perumah sana rumah masih banyak. Kenapa? Karena dia naik. Kalau ini yang ambles, nah, jadi banyak di rumah sana itu bendera. Pas kita tanya itu bendera apa? Ada ibunya, ada kakaknya, ada anaknya gitu. Tiga anak. Yang bendera-bendera yang ditancap-tancap di bagian tanah-tanah yang di atas. أواما أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على الهداية. Hal pertama apa yang kita lakukan ketika kita dapat musibah dalam hidup kita? Ini lebih umum ya, bukan hanya musibah besar seperti yang pernah dialamin oleh saudara-saudara saya di masyarakat Palu. Sampai musibah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan pertama kali ketika kita diuji? Itu menentukan apa hasil di balik ujian kita. Itu banget teman-teman. Apa kira-kira yang kita bisa baca dan minta sama Allah supaya Allah kemudian memberikan kebaikan di balik musibah. Apapun bentuk musibahnya, sederhana doa ini kepada seorang sahabiat. Doanya apa? Allahumma. Allahumma. Coba bareng-bareng. Allahumma. Allahumma. Ajurni. Ajurni. Fi musibati. Fi musibati. Wakhluf li. Wakhluf li. Khairam minha. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Duhai Allah, Engkaulah Sang Maha Pemberi yang telah memberikan kepada kami Indonesia. Engkau angkatlah musibah dan negeri kami ya Allah. Gantilah musibah dengan karunia dan anugerah ya Allah. Jadikan kami berangkulan tangan, saling menguatkan, saling menolong dan saling peduli ya Allah. Jaga persatuan di antara kami ya Allah. Jangan biarkan ada orang yang merusak persatuan kami ya Allah. Jangan biarkan ada seorang pun yang menjadikan kami terpecah belah ya Allah. Hutan gunung sawah Oh,